السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اتقوا الله وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حاضرين تنتوان yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah zat yang telah mencipta manusia. Daripada manusia ini tiada, dialah yang telah mewujudkan manusia ini. Segala apa yang ada dalam manusia, dia yang mengetahuinya, dia yang mengaturnya, dan dia yang menentukannya. Yang mencipta hati, yang mencipta paru-paru, segala apa yang ada dalam badan manusia, Allah Subhanahu wa taala lah penciptanya. Walaqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kami yang telah cipta manusia. Oleh kerana Allah Subhanahu wa taala dia lah yang cipta manusia, dia yang tahu apa yang baik untuk manusia ini, apa yang tak baik untuk manusia ini. Dia yang tahu apa yang sesuai untuk manusia ini makan, apa yang tak sesuai untuk manusia ini makan. Dia yang tahu apa benda yang sesuai untuk manusia ini ambil untuk dijadikan sebagai rumah, apa yang tak sesuai untuk manusia ini dijadikan sebagai rumah. Dia yang tahu daripada binatang-binatang yang ribuan-ribuan jenis ciptaan Allah, ribuan bilangan, ribuan jenis, setiap satu jenis tu bilangannya ribuan-ribuan. Dia yang tahu binatang manakah yang sesuai daripada semua ciptaannya yang sesuai untuk manusia ini makan. Dia yang tahu daripada ribuan-ribuan binatang-binatang yang diletak padanya susu. Rimau pun ada susu, baral, donki pun ada, baral pun ada, ada susu, gajah pun ada susu, zirafah pun ada susu. Yang letak susu dalam semua semua binatang-binatang, tapi dia tahu dalam semua binatang-binatang dia letak susu ni, susu binatang yang manakah sesuai untuk makhluk yang dia cipta yang bernama manusia ni makan. Dia yang tahu. So dia cipta ribuan jenis binatang yang bertelur. Cicak bertelur, semut bertelur, banyak lagi lah, kita nak kira sampai pagi pun tak habis. Banyak binatang yang bertelur. Daripada semua binatang-binatang yang bertelur ni, binatang yang mana telurnya sesuai untuk manusia ni makan? Dia yang tahu. Kerana dia yang cipta manusia. Kerana tu Allah Subhanahu Wa Taala, ini hanya zahir. Zahir, makan minum ni zahir je. Makan minum ni zahir. Satu keperluan yang berbentuk sementara. Untuk makan minum, manusia pun oleh kerana dia cipta, maka dia yang tahu. Maka Allah Subhanahu Wa Taala adalah yang telah beri petunjuk pada manusia. Dia, untuk keperluan kamu, untuk keperluan kamu, otak kamu tak boleh pakai. Untuk keperluan kamu, kepandaian kamu tak boleh pakai. Untuk makan minum kamu, kepandaian kamu tak ada. Yang ini, yang kepandaian kamu tak cukup untuk menentukan binatang yang mana daging dia boleh dimakan. Binatang yang cara mati macam mana yang manusia boleh makan. Binatang yang mana cara cara mati yang macam mana manusia itu tak boleh makan. Penuh dalam kitab-kitab hadis, penuh dalam Al-Quran, Allah SWT cerita. Allah bagi panduan kepada manusia. Ini hanya untuk makan, ya, makan. Hanya untuk makan manusia. Manusia berhajat kepada panduan daripada Allah. Fir'aun, Fir'aun pernah tanya Musa AS, Man Rabbukuma ya Musa? Wahai Musa dan Harun, siapakah Tuhan kamu? Sayyidina Musa AS jawab, Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Musa AS jawab, wahai Fir'aun, Tuhanku ialah Allah. Rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqahu thumma hada. Dia Allah yang telah berikan kepada makhluknya setiap apa yang diperlukan oleh makhluknya. Tak hanya sekadar bagi, thumma hada, dia bagi petunjuk. Lembu dia ajak bubuh lautak dia, jangan pergi makan padi, makan rumput. Kambing dia ajak, jangan pergi makan, jangan pergi makan kek, makan rumput. Semut dia ajak, makanan makanan hang ialah gula-gula. Bukan gula orang, maksud gula-gula. Sebut gula-gula. Makanan hang ialah gula. Siapa minta semut ni? Semut ni tak pernah pergi sekolah, tak pernah daftar masuk tadika pun. Peralihan pun tak ada. Siapa ajak dia? Allah. Semua makhluk, hatta manusia, apa yang yang manusia berhajat, dia yang tentukan. Awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina an'aman fahum laha malikun wa zallalna lahum faminha rakubuhum wa minha ya'kulun wa lahum fiha manafi'u wa masharib wa fala yashkurun. Dia yang beritahu manusia, binatang yang macam mana, jenis yang macam mana, boleh kamu jadi tentungangan, bawa muatan yang berat untuk pergi satu tempat ke satu tempat. Dia yang beritahu binatang yang jenis ini, yang mana kami jadikan pada kantungnya susu untuk kamu minum, ada manfaat pada minum susunya. Dia yang beritahu dan semua binatang-binatang yang sejenis seperti lebah, binatang di antara semua susu ini, madu yang daripada lebah yang mana susah untuk kamu makan, yang mana padanya Allah letak syifa. وَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Dia beritahu kepada manusia bahawa lebah antara binatang yang spesies lebah, spesies lebah banyak, tebuan pun ada, macam-macam lagi nama, boleh tengoklah dalam buku National Geography. Di antara semua binatang tu, binatang yang mana lebahnya, madunya boleh dimakan. Ini pun ketentuan ni datang daripada Allah. Beribu-ribu juta-juta pokok di cipta. Daripada jutaan berbilion-bilion pokok ni. Beribu-ribu juta pokok. Yang mana dia cipta buah-buahnya. Tetapi daripada semua pokok ni, bukan semua buah boleh makan. Ada buah, ada pokok yang mana buah dari Allah beritahu Al-Quran, makan daripada buah ni. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّنْ نَخِيلٍ وَعَنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ. Jala Allah tentukan bagi manusia dalam ribuan pokok-pokok yang ada buah, pokok yang macam mana yang mana buahnya sesuai untuk kamu makan, wahai manusia, yang mana makannya ada manfaat untuk kamu. Jala Allah yang baik manusia, semua ilmu yang ada yang manusia sekarang ambil manfaat daripada benda, hakikatnya semua tersembunyi dalam Al-Quran setelah dikeluarkan oleh manusia-manusia sebelum kita. Ini hakikat Allah. Semua ini Allah telah sembunyi dalam Al-Quran. Dia yang beritahu sesuatu benda. Matahari apa manfaatnya? Bintang. وَهُوَ الَّذِي جَعْلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. يا الله yang masukkan dalam akal kamu bagaimana untuk kamu safar di tempat yang mana tidak ada papan tanda, hanya kamu di lautan, kiri dan kanan semua sama, depan belakang semua sama, macam mana kamu boleh sampai ke destinasi kamu bawa muatan yang berat-berat? Ya Allah, masukkan dalam akal manusia. Cerita dalam Quran, guna arah bintang-bintang, kamu akan sampai ke destinasi dan kamu akan tahu di mana laluan kamu. Tentu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, kalaulah untuk satu hajat yang berbentuk sementara, ini makan dan minum, hidup di dunia, nak buat rumah, nak dapatkan anak, nak ambil manfaat, nak ambil manfaat daripada bumi, nak ambil manfaat daripada tanah, nak ambil manfaat daripada gunung, yang mana Allah sembunyikan dalam tanah-tanah emas, Allah sembunyikan dalam tanah perak, besi, tembaga, semua ni Allah yang ajar manusia untuk ambil manfaat daripadanya. Nah, ia adalah berbentuk sementara. Ini pun manusia berhajat kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa panduan, manusia tak dapat mencari apa yang baik untuk dia makan, apa yang baik untuk dia minum. Kalau ini pun dia berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, lebih-lebih lagi seseorang manusia tu lebih berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menentukan pada apakah kejayaan untuknya di dunia dan di akhirat. Hadirin yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala, nabi-nabi yang diutus oleh Allah, nabi-nabi bukan hanya pandukan manusia untuk mendapat kejayaan dunia dan akhirat. Bahkan pada masa yang sama, Allah Subhanahu Wa Taala gunakan nabi-nabi untuk memandu manusia, memberitahu manusia keperluan dan hajat dia. Dituntung mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia ini berhajat setiap masa kepada Allah. Allah yang telah menciptanya, maka Allah Subhanahu Wa Taala yang tahu di manakah baik untuk manusia ini, manakah yang baik untuk manusia ini, manakah yang mudarat untuk manusia. Allah Subhanahu Wa Taala dengan kudratnya telah buat satu ketetapan melalui Al-Quran, melalui hadis, melalui lidah-lidah para nabi, melalui kitab-kitab yang telah diturunkan, melalui sahifah-sahifah, lembaran-lembaran yang telah diturunkan, satu ketetapan bahawa kebahagiaan dan kesenangan di dunia dan akhirat dan kesejahteraan, keselamatan untuk manusia yang Allah cipta ini, keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan, Allah Subhanahu Wa Taala telah buat ketetapan bahawa semua keselesaan, kesemua keselamatan, kesemua kejayaan hanya sahaja di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ketetapan daripada Allah. Kerana dia yang cipta manusia, maka dia yang tahu manakah yang baik untuk manusia, dalam perkara apakah yang manusia juga mengambilnya, manusia akan mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala telah beritahu melalui lidah-lidah Rasul dan para Nabi, wahai manusia semua hari sampai hari kiamat, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai seluruh manusia, wahai seluruh raja-raja dalam dunia, wahai seluruh menteri-menteri dalam dunia, wahai seluruh kedudukan manusia dalam dunia, semua kamu, kerjaan kamu hanya dalam satu perkara, hanya sahaja di dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada agama Allah, apa jua nama perkara, apa jua nama benda tersebut selain daripada agama Allah, apa jua disebut perkara tersebut, ia disebut harta ke, ia disebut emas ke, ia disebut perak ke, ia disebut pemerintahan ke, ia disebut jawatan ke, ia disebut kekayaan ke, ia disebut kemuliaan ke, ia disebut kemasyhuran ke, ia disebut kepandaian ke, apa jua nama dia, kalau dia selain pada agama, jika seseorang manusia itu habiskan seluruh nyawanya untuk menghasilkan benda tersebut dan nama benda itu ialah selain pada agama, ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dunia pun dia akan gagal. Ketika mati dia akan gagal. Dia akan nampak kegagalan ketika mati. Ketika roh sampai ke hulqum, Allah akan tarik hijab. Maka barulah manusia itu dia tahu di manakah sebenarnya kejayaan untuknya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya ahadakumul maut fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib فأصدق وأكون من الصالحين. ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Di dunia Allah bagi tempoh, di dunia Allah lepas dia, di dunia Allah biar dia, apa dia sari-sarilah, apa dia nak buat, kalau dia nak buat keputusan sendiri melihat kepandaian dia, jika dia nak buat keputusan melihat kepada majoriti masyarakat dunia, jika dia ingin buat satu keputusan berdasarkan kajian mana-mana manusia, jika dia mencari satu benda yang disebut oleh seluruh manusia, Allah biar dia, Allah lepas dia, biar dia tenggelam dalam dunia dia, biar dia tenggelam dalam jawatan dia, biar dia penuh dan letih dalam mencari mengaut dunia ini, Allah biar dia, biar. Qarun Allah biar. Qarun kata kejayaan dia dalam harta yang dia ada, dia nak makin hari makin bertambah dunia dia. Dia megah dengan dunia dia. Dia tunjuk-tunjukkan kekayaan dia depan seluruh dunia. Dia datang, فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَةِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Dia tak keluar seorang. Qarun tak pernah keluar di depan manusia berseorangan. Bila Qarun keluar, di belakangnya ribuan manusia akan bawa kunci-kunci khazanahnya. Tayangkan kepada seluruh Bani Israel kejayaan apa yang telah ada ini. Dia keluar dari Allah SWT cerita. وَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَةِ. Keluar Qarun, bawa segala perhiasan dunia yang ada padanya. Tayang dekat manusia. Tunjuk dekat manusia. Declare, isytihar dekat semua manusia. Aku kaya, Allah dia. Jalan, dia kasi tahun. Kena tahun, puluhan ratusan tahun dia hidup macam tu. Allah dia. Dia? Tentu yang mulia, insyaAllah semua. Kaum Nabi Nuh, 950 tahun. Allah dia kaum ni. Setiap hari mereka pesendah Nabi mereka. Inni da'utu qawmi laylan wa nahara falam yajiduhum du'ai illa firara wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu atabi'ahum fi adhanihim wastaghsaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara. Punya meluat dan benci pada Nabi Nuh. Bila Nabi Nuh datang ambil kain tutup kepala nak tengok muka dia pun tak nak. Benda ni setahun. Bukan dua tahun. 950 tahun Allah diam. Allah buat keputusan. Kejayaan dalam agama. Di dunia apa pun kau cari. Tak zahir. Tak zahir kegagalannya. Tapi Allah tetapkan satu mata. Allah tetapkan satu mata. Bila Allah akan tunjuk. Yang mana? Yang mana apa yang Allah SWT beritahu itu benar. Dan apa yang diberitahu oleh seluruh manusia, semuanya tipu daya. Bila Allah akan tunjuk, bila perkara, bila hakikatnya akan terbuka. Bila hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. Setakat satu masa, bila datang masa itu, Fir'aun pun telah buat keputusan bahawa kejayaan dalam agama. Fir'aun pun telah, bila datang hari tersebut, bila datang waktu tersebut, bila roh disabut, maka waktu itu Fir'aun Rasulullah, sepanjang umur dia takabur dengan kekayaan dia, sepanjang umur dia takabur dengan jawatan dia, sepanjang umur dia takabur dengan pemerintahannya. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. إلى أن بسمة بني إسرائيل أي بني إسرائيل صفوا بنار معنى جلال الموت جلال أكو تجلال فرعون جلال أكو تجلال موسى كيو أكو ممرنسه مصير سنعيني من غلبي بواء ممرنسانكو. Depan Nabi Musa 70 ribu ahli sihir beriman, 70 ribu dia potong kaki dan potong tangan semua manusia nampak. 70 ribu ahli sihir yang dikumpul oleh Fir'aun, bila mereka semua berkata qalu amanna bi rabbil alamin rabbi Musa wa Harun, kami beriman kepada Allah Rabbul Alamin, kami beriman kepada Tuhan Musa dan Harun. Fir'aun anatullah kata qala amantum lahu qabla an adana lakum innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr falasawfa ta'lamun tawqatta'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa law sallibannakum majma'in. Fir'aun began tawan, semua manusia tengok, semua manusia nampak seolah kejayaan berpihak kepada Fir'aun. Allah lepas, Allah biar dia bunuh 30 ribu ahli syahid, dia gantung mereka hidup-hidup, dia potong kaki kanan, dia potong tangan kanan, dia potong tangan kiri, dia sangkut dekat, pohon-pohon tawar, dipandang dilihat oleh Bani Sa'il berpuluh-puluh hari masih seperti mana ayam bismillah. Allah biar, Allah tentang keputusan Allah. Dunia bukan tempat balasan, dunia bukan tempat balasan, dunia adalah tempat untuk persiapan buat baik, buat jahat. Ha? Balasannya adalah akhirat. Tapi datang hari tersebut, ha? Bila datang hari tersebut, Fir'aun pun salah. Datang hari tersebut, sebesar-besar mana manusia, sekaya-kaya mana manusia, semua waktu itu kata, ya wailana man ba'atana min marqadina, hada ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun, in kanat ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhissimun, fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un, wa nufiqa fi s-suri fa idha hum min al-ajdath ila rabbihim yansilun, qalu ya waylana man ba'athana min marqadina, hadha ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqa al-mursalun. Haitu roh sampai ke Halqum, waktu Allah sama jawab, waktu itulah Allah akan tunjuk, wahai manusia, kerana kau amalkan agama, tempat itu ialah syurga. Wahai manusia, kerana kau tinggalkan agama, kau hidup ikut suka hati kau, peluh dan umur kau habis mengejar dan mencari dunia, hanya tempat kau ialah neraka kami. Waktu itulah dia memerontak, dia merontak-rontak, rusak belas kasihan Allah. Qala rabbi rji'un la'anni ya'amalu salihan fima taraktu kalla. Ya Allah, tolonglah sedikit, sesekund, pulangkan aku dekat dunia. Aku ingin ambil agama supaya aku berjaya. Allah kata dah tak boleh dah. Tentu yang boleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala simpankan kejayaan saya dan tuan-tuan. Letakkan kejayaan saya dan tuan-tuan. Kebahagiaan yang selama namanya, yang hakiki, hanya-hanya dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Amalkan agama, berkat amalkan agama, di dunia Allah subhanahu wa ta'ala jamin, Allah janji bagi kesejahteraan. Allah subhanahu wa ta'ala jamin bagi ketenangan yang dicari-cari di seluruh manusia. Man amila salihan min zakarin aw unta wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Amalkan agama, bukan balasan, balasan di akhirat. Berkat amalkan agama, Allah janji untuk bagi kebahagiaan. Untuk itu kita kata Allah tak janji bagi kata, kerana belum pasti lagi daripada reta dapat kebahagiaan. Tapi Allah janji untuk bagi kebahagiaan dengan bagi reta ataupun tak bagi reta, terpulang pada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi janji Allah, amalkan agama, amalkan agama, Allah subhanahu wa ta'ala akan sejahterakan hidupnya. Tak amalkan agama, berpaling daripada agama, nak ikut kehendak hati, nak ikut hawa nafsu, kononnya ingin hidup, ingin rasa, ingin mengetahui dunia ni. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكِرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Tinggalkan agama, walaupun ada ketah, Allah akan sempitkan kehidupan. Zanjil ini ancaman daripada Allah. Tolak agama, walaupun hidup mewah, walaupun ada penuh harta benda, rumah besar, semua ada. Tapi Allah kata, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Orang berpaling daripada zikri, berpaling daripada agama, berpaling daripada agamaku. Sesiapa yang berpaling di agama, sesiapa yang berpaling daripada agamaku, baginya kehidupan yang sempit. Bukan bermakna kehidupan yang sempit itu dia hidup miskin, merana, merempat. Allah Subhanahu Wa Taala boleh buat apa yang dia suka. Mungkin kulit nampak cantik, buah kulit nampak cantik, kulit nampak mengelit, kulit nampak bersinar-sinar, tapi dalam isi buruk penuh unat. Allah boleh buat macam tu. Allah boleh buat macam tu juga. Allah boleh buat duduk di rumah yang mewah, duduk dalam serba serbi mewah, tapi hati yang sempitkan. Allah boleh buat. Tentu mulia si Allah Subhanahu Wa Taala, kejayaan bagi manusia hanya sahaja dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang mencari dalam selain pada agama dan perniagaan, menjadikan seluruh hidupnya maksudnya dalam perniagaan, mereka telah gagal. Allah beritahu dalam Quran, wahai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bacalah kisah kaum Syu'aib. Mereka ni mahir dalam perniagaan, pandai dalam masa yang singkat, dalam masa yang sekejap boleh kumpul duit banyak-banyak, pandai dan cerdik berniaga, ambil daripada orang sempurna tapi bagi kepada orang sedikit. Kaum ni hebat, mereka ni mendapat kecekapan, kepandaian berniaga. Tidak ada mana-mana kaum yang sebelum kaum Syu'aib atau selepas kaum Syu'aib yang mana kemahiran berniaga boleh bersama dengan kaum Syu'aib AS. Mereka ni pandai berniaga. Tapi tentu mulia Allah Subhanahu Wa Taala, perniagaan mereka tak datangkan manfaat ketika datangnya maut. Ketika maut datang, malaikat datang menjemput, perniagaan mereka tak mampu untuk menyelamatkan mereka. Mereka telah gagal. Tentu mulia Allah Subhanahu Wa Taala, ada kaum yang mahir dan hebat dalam pertanian, adalah kaum Sabak. Hingga sekarang masih lagi ada sejarah-sejarah, masih lagi ada kesan-kesan daripada kaum ini. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah sendiri puji minggu itu. Allah dalam Quran sendiri mengatakan bahawa kaum Sabak, apa yang kami kurniakan kepada mereka semata-mata limpah kurnia kepada kami. Negeri yang cantik, negeri yang indah, tumbuh-tumbuhan hijau, Allah jadikan air mereka itu begitu subur, tak perlukan baja untuk menyuburkan tanaman mereka. Air yang Allah cipta bagi kaum Sabak, air itu cukup untuk lalui mana-mana tanah, tanah itu akan berubah jadi hijau. Mereka ni mahir, mereka ni pandai, dan mereka rasa dan mereka sangka bahawa kejayaan mereka dan pertanian mereka, Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana ketetapan Allah, selagi mana hidup Allah tak tunjuk, sampai satu waktu Allah Subhanahu Wa Taala telah buktikan kepada seluruh dunia, mereka yang membuat keputusan bahawa kejayaan dalam pertanian mereka telah hancur musnah di dunia lagi, belum lagi di akhirat. Allah tunjuk, Allah bukti. Mula-mula Allah lepas, mula-mula Allah biar. Mula Umar Palampuri rahmatullahi alaih lalu bagi contoh, jangan anggap dia yang ada segala-galanya tetapi tidak ada agama. Dia kata, tak ada apa? Apa tanda Tuhan murka ke aku? Tak ada. Semua okey, semua set, masuk pun okey, keluar pun okey. Buat apa pun semua okey. Tak ada yang KO. Semua okey. Semua set. Semua berjalan dengan lancar. Tak ada game, tak ada Roblox. Aku tak ada apa pun. Tuhan tak murka pun, Tuhan tak marah pun. Mula Umar Palampuri rahmatullahi alaih selalu bagi contoh bagaimana seorang tu tangkap seekor tikus, dia akan ambil makanan yang paling sedap, paling disukai oleh tikus. Tak ambillah biskut yang dah basi, tak ambil biskut yang dah masuk angin, tak ambil biskut, ambil biskut yang paling sedap, biskut yang tengah ada jam ataupun yang ada coklat. Dia sangkut dalam tu, tikus datang. Oh mah baik sungguhlah manusia ni, bagi biskut tengah ada jam lah tu, bukan biskut kosong, biskut berisi. Dia pula makan sedap, makan. Bila sampai satu tahap makanan sudah habis, maka jaring yang disangkut, jaring yang ini kita panggil mulut atau pembuka penutup jaring yang disangkut dengan besi, bila makanan itu habis, dia pun melentun tel. Waktu itulah barulah terbuka mata tikus ni. Apa nikmat yang dia dapat ni? Hanya untuk tangkap dia saja. Allah Subhanahu wa taala bismillah Al-Quran, falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghatan fa idza hum mublisun. Apabila mereka lupakan agamaku, nasu ma dhukiru bihi, apabila manusia ini lupa apa yang mereka dinasihati dengannya, apa Allah buat? Dia lupa agama. Bukan Allah SWT bagi dia jatuh bistun papa ke dana. Allah SWT kata, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in, kami buka ke atasnya pintu segala benda. Buka pintu, bagi mereka dia, bagi buat perniagaan, buka kedai jalan. Buat ni okey, buat ni okey, semua berjalan. Semayang tak pernah dahi ni, tak pernah dahi ni letak di atas bumi tanpa syukur pada Allah yang bagi dekat dia. Allah yang buat orang ni, Allah yang sama yang menentukan sebahagian manusia punya penegaan tak berjalan, Allah yang sama boleh buat dia, bela juga. Allah SWT bagi kat dia. Dia tak pernah sujud dan syukur, tak pernah pun mengatakan dalam hati dia, apa yang dia dapat ni Allah yang bagi semata-mata. Kurniaan Allah semata-mata. Bukan kepandaian, bukan kecekapan, bukan kemahiran. Bahkan Allah semata-mata. Allah sendiri kata dalam Quran, nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'dihim darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya. Wahai manusia, kami yang bahagi-bahagikan kehidupan kamu. Ada sebahagian kamu yang mereka diangkat dia, jadikan dia orang yang lebih lagi daripada orang lain. Ada sebahagian kamu kami rendahkan kedudukannya hanya untuk pentadbiran alam. Hadirin yang mulia si Allah Subhanahu wa taala. Wala Umar Palampuri rahmatullah alaih selalu juga bagi contoh. Contoh ikan besar beritahu ke ikan kecil. Jangan tengok makanan yang kamu nampak ni. Makanan ni dalam dia ada besi. Besi itu tajam. Kalau kamu makan makanan ini, besi itu akan sangkut dekat lidah kamu, sangkut dekat mulut kamu. Kamu akan ditarik naik. Kamu akan nampak manusia. Dia akan di tangan dia ada parang. Dia akan potong kamu, dia akan buang puak kamu, sisik kamu pun dia akan buang. Yang cantik-cantik mengelik-mengelik ni, dia buang habis semua. Lepas tu dia akan telah kamu telah. Lepas tu, dia akan bubuh hampah ratus atas badan kamu. Tak cukup bubuh hampah ratus, dia bubuh dalam minyak panas-panas. Lepas habis bubuh dalam minyak panas, beratus-ratus jari akan cubit kamu. Isi pun dia sapu, kepala pun dia sapu. Bukan sekadar isi ya, kepala pun dia sapu. Kepala pun dia makan. Bukan setakat tu, lepas dia makan isi, lepas dia sapu kepala, tulang kamu dia tak biar, bagi kucing dia makan. habis langsung wujud kamu tak ada. Begitulah juga Muhammad Pelempuri rahmatullahi alaih kata, dengan tengok dunia ni, ia sebagai kejayaan bagi kamu. Jika dunia disertakan dengan agama, dia akan menjadi sebab untuk kamu lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Daripada masa yang sama, jika dunia yang ada tidak disertakan dengan agama, dunia yang ada disertakan dengan hawa nafsu, maka dunia ini akan jadi musibah kepada orang ini waktu dia mati dan selepas mati selama-lamanya. Hadirin yang mulia si Allah subhanahu wa ta'ala, dalam agamalah kejayaan hakikat itu. Sahabat radhiyallahu ajma'in telah faham perkara ini. Sahabat ajma'in telah terbentuk yakin dalam hati mereka. Mereka nampak dalam agama semata-mata ada kejayaan. Mereka nampak kejayaan hanya dalam agama. Pernah satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Jibril alaihi salam safar di pada malam Lailatul Isra, Lailatul Mi'raj, Mi'raj Isra, boleh kata apa pun. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik daripada Baitul Maqdis, naik ke atas nak menuju ke langit, Nabi sallallahu alaihi wasallam terhidu bau wangi. Wangi yang sangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, ini bau wangi datang dari mana?" Jibril alaihi salam beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wangi ini tuan, wahai pesuruh Allah, wahai Nabi Allah, wangi ini bukan satu hari. Wangi ini dah ratusan tahun dah ada." Nabi SAW terkejut, wangi ini datang dari mana? Jibril AS beritahu kepada Nabi SAW, "Wahai pesuruh Allah, zaman Musa AS, seorang daripada hamba wanita sahaya Fir'aun, seorang daripada wanita hamba sahaya Fir'aun, telah beriman kepada Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun AS." Dia beriman senyap-senyap. Itu tuan-tuan mulia, iman ni dia ibarat seperti wangi, dia ibarat seperti wangi-wangian. Wangian ni tak boleh ditutup. Benda lain boleh kita sembunyikan, benda lain boleh kita rahsiakan. Wangian boleh buat rahsia. Kita buat dalam hambari boleh keluar tak? Berimannya seorang daripada hamba saya wanita Fir'aun telah diketahui oleh Fir'aun. Fir'aun tahu. Fir'aun panggil dia. Fir'aun suruh dia punya puli-puli dia bawa satu kawah dan penuhkan dengan minyak. Di dalam istana Fir'aun, Fir'aun suruh panaskan minyak tersebut. Dalam kawah, suruh panaskan. Fir'aun panggil perempuan hamba sahaya dia. Dia datang bawa dorong anak dia. Seorang anak dia besar dan seorang anak dia masih lagi dalam pangkuan dia. Kata, "Wahai wanita, siapa Tuhan? Siapa Tuhan kau? Man Rabbuki? Siapa Tuhan kau? Aku atau Tuhan Musa?" Wanita itu kata, "Tuhanku ialah Allah." Kita betul. Dan kau berpegang atas pendirian ini bahawa Tuhan kau ialah Fir'aun. Tuhan kau ialah Tuhan. Dan Allah, Nabi Tuhan Nabi Musa. Tak. Kau nampak itu? Kawah yang penuh dengan minyak. Aku akan masukkan anak kau dalam itu. Aku akan goreng anak. Kata, wahai Fir'aun, "Taqdi ma anta taqdi." Wahai Fir'aun, apa kan nak buat warah kat dunia ni? Fir'aun suruh askar yang pegang budak tu menyerik, ma Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa kasihnya Allah ni, Allah Subhanahu Wa Taala contohkan diri dia dengan mak. Mak lah wanita yang sanggup berkorban apa jua, gadaikan nyawa dia demi itu hidup anak dia. Dia dia mati kelaparan dan anak dia mati. Dia dia susah dengan anak dia susah. Anak tu panggil mak, mak, mak. Firaun yang kejam, hati yang macam batu, ambil anak dia, bawa dalam kawali yang sedang panas, mesti pada anak dia. Sesisi air mata pun tak mengalir di wajah dia. Bersabar atas ketentuan Allah. Kalau untuk beramalkan atas agama, seorang panggil pengawal, ambil pula anak ni. Anak ni nampak kuat. Anak ni apa pun tak tahu. Anak pun tak boleh cakap lagi. Tak ada akal. Masih belum sempurna lagi akal. Pengawal ambil. Hati mak dah tersentak bila anak yang kedua. Kecil lagi anak ni. Apa pun tak tahu. Adakah ini pun dia, ini pun dia nak goreng macam anak yang pertama. Tersentak hati mak dah. Allah Subhanahu Wa Taala buka hijab dekat wanita. Anak yang pertama kata, wahai ibu jangan takut, korbankan, korbankan demi Allah. Sekejap lagi kita akan bersama dalam syurga Allah. Mak dia pun lepaskan anak dia. Anak yang paling kecil pun dibuang dalam kuali yang sedang melegak panasnya. Anak tu masuk berkecai sehingga tulang saja anak. Pagi, daging masih lembut lagi. Lepas tu Firaun perintah pengawalan, bawa pula dia ni. Sebelum bawa, dia kata, wahai Firaun, ada satu permintaan aku. Kata, apa permintaan kau? Kata, selepas kami mati, tulang kami kau satukan. Kau tanamlah tulang kami semua sekali. Kau kata, apa? Permintaan ni kecil ya. Tak apa. Dia pun siang, dia pun pengawal tu ambil dia. Bubur dalam kuali. Dia pun mati atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Firaun ambil. Firaun ambil tulang tu. Dikumpulkan sekali. Dia tanam. Dia tanam di satu tempat. Jibril AS kata, hariya wana Firaun dan pengawal dia tanam tulang ni. Daripada hari tu sampai hari kiamat. Wangi-wangi yang seluruh langit ni ada. Seluruh langit, semua penduduk langit merasai bau wangi tersebut sampai hari kiamat berkat pengorbanan seorang wanita. Tentu yang mulia Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat keputusan bahawa agama kejayaan, tolak kepentingan dunia, tolak kemewahan dunia, mampu untuk kerja cari jadi kaya raya, mampu untuk kau dunia. Tapi semua ni mampu diketepikan olehnya bila sebentuknya yakin kepada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itulah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama sekali belum turun lagi mana-mana perintah Allah. Perintah Allah ni Allah memang dah ada di sisi Allah. Agama dah ada di sisi Allah. Allah tak turun lagi. Pertama sekali apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintah, ya ayyuhal mudassir qum fanzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahir. Wahai Muhammad, besarkan Tuhan kamu supaya dalam hati seluruh manusia yang bernama sahabat ini masuk Allah. Selepas masuknya Allah, apa jua perintah Allah, walaupun terpaksa bagi nyawa, itu pun sanggup juga oleh mereka. Kerana bila adanya agama, bila adanya yakin pada zat Allah. Kerana itu Muhammad Rasulullah SAW tulis kitab ayat sahabat, cerita satu persatu pengorbanan para sahabat. Ada sahabat yang disisam, ada sahabat yang digantung, ada yang sahabat diserat-serat, ada yang sahabat dibakar, ada sahabat yang mana dibuang dalam minyak yang panas. Semua ini sudah menggoyangkan keimanan mereka. Iman mereka ibarat seperti gunung. Iman mereka itulah yang dinamakan yakin. Apa makna yakin? Apa makna yakin? Yakin ni kata air yang dalam, air yang berada dalam gunung, sebuah gunung, di tengah-tengah dia tu ada air dalam gunung, bukan tepi gunung, dalam gunung air. Air tu arak panggil yakin. Air tu tak terkesan dengan udara luar, air tu tak terkesan dengan cuaca luar, luar panas, luar sejuk, luar macam-macam cuaca, luar macam-macam keadaan, tapi air tu tak terkesan. Air tu dinamakan yakin. Inilah sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yakin mereka terbina. Nabi sallallahu alaihi wasallam bina yakin mereka. Nabi tak bina yakin dengan hanya tunjukkan mukjizat depan mereka. Tengok mukjizat. Sahabat tak bina yakin dengan minta supaya Nabi tunjukkan perkara-perkara yang pelik. Tak ada. Bani Israel, iman mereka terbina sekejap. Lihat bantuan Allah. Nabi Allah Musa pukul laut, laut pecah jadi 12, jadi 12 lorong. Setiap lorong ada tingkap. Depan mata mereka nampak Firaun dengan tenteranya yang bilangannya hampir sampai juta, semua tenggelam mati. Tak puas hati lagi, beritahu kat Musa, wahai Nabi Allah Musa, kami tak yakin Firaun ni mati. Tunjuk juga, kami nak tengok depan mata kami Firaun ni mati. Kami nak sahkan. Pada zaman sekarang lah, kakak tak menyawa, boleh-boleh tak mati, kena bawa doktor cek. Doktor tak, tekan-tekan, dudam. Tak jalan sampai 20 minit, dudam. Dia duduk berlatih atas tu. Dan tak jalan nyawa, baru buat keputusan bahawa dia ni mati. Dia ni dah mati. Bani Israel tak yakin. Masa tak puas hati, tak yakin. Betulkah Firaun ni mati? Allah Subhanahu Wa Taala, Allah SWT keluarkan perintah. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Semua tentera dari saya semua tenggelam. Semua masuk dalam laut hilang. Tapi Fir'aun Allah nak tunjukkan kepada Israel ni. So Allah dah ada kuasa. Maya dia lah simulkan, bawa ke tepi. Dah tengok. Dia ni dah mampu dah. Macam tu sekali tengok kehebatan kebesaran Allah. Tapi iman masih tak terbina. Lepas peristiwa tu sembah. Sembah anak lembu. Lepas peristiwa tu lalu berhampiran dengan kaum yang sembang, yang sedang menyembah tu berhala. Diorang kata dekat Fir'aun, diorang kata dekat Nabi Allah Musa, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Nabi Allah Musa, padahal mereka ni nampak depan mata. Bagaimana Allah bantu? Depan mata nampak Bani, depan mata nampak kaum Fir'aun nak makan nasi, nak makan makanan bertukar jadi zarah. Depan mata nampak makanan yang Bani Israel makan, benda tu kekal jadi makanan. Kaum Fir'aun nak makan, makanan tu bertukar jadi zarah, pernah bertukar jadi kasar. Depan mata semua. Tapi iman masih tak terbina. Kenapa tuan-tuan mulia? Jalan untuk bina iman hakiki, jalan untuk bina iman yang dinamakan yakin, jalan untuk bina iman yang mana iman tu kukuh dan mantap. Seluruh dunia tak boleh gerakkan, seluruh dunia tak boleh goncang, seluruh dunia tak boleh beli iman tu. Iman tu adalah iman yang dibina dengan dakwah Nabi SAW. Iman itulah para sahabat. Seluruh dunia, seluruh tentera China dengan kerjaannya, China dengan tenteranya, tak boleh lawan para sahabat. Walaupun ramai mana pun, kerana iman mereka iman yang telah dibina dengan dakwah. Kerana itu tentu mulia Allah Subhanahu Wa Taala, iman para nabi iman yang paling hakiki. Kerana iman ini selalu disuburi, kerana iman ini selalu dipanaskan, iman ini selalu dipanaskan dengan ucapan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dakwah para nabi dan rasul, dakwah para sahabat. Sahabat punya dakwah dan kebesaran Allah. Tentu mulia Allah Subhanahu Wa Ta'ala. saya dan tuan-tuan, terdapat keyakinan terhadap agama. Saya dan tuan-tuan, terlebih dahulu, paling penting sekali adalah kita bina yakin kita, ketingkatkan iman kita tuan-tuan. Dengan adanya iman, dengan adanya yakin, Allah Subhanahu Wa Taala akan beri kekuatan untuk kita amalkan agama yang sempurna, untuk kita tinggalkan apa kehendak, kita. Kita akan utamakan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Iman ini hanya akan terbina dengan dakwah yang telah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan mulia si Allah Subhanahu Wa Taala, selepas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan ada nabi yang akan datang sampai hari kiamat. Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia-Nya, dengan kerahiman-Nya, telah berikan kepada umat-Nya, anugerahkan kepada umat-Nya satu usaha, satu perkara sebagai hadiah kepada umat ini, yang mana umat terdahulu semua tak dapat. Apa Allah SWT anugerah kepada umat ini? Allah SWT anugerah kepada umat ini usaha Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau hanya dengan ibadat, kaum Nabi Nuh yang beriman dengan Nabi Nuh terlebih dahulu dapat radhiyallahu anhum wa radhuan. Kalau hanya dengan ibadat, kaum Nabi Isa terlebih dahulu dapat daripada para sahabat radhiyallahu anhum wa radhuan. Kalau hanya dengan ibadat, terlebih dahulu di kalangan Bani Israel ada manusia-manusia yang beribadat ribuan-ribuan tahun, ratusan tahun, mereka yang lebih awal lagi dapat radhiyallahu anhum. Tiada suara di kalangan mereka yang dapat radhiyallahu. Siapa yang dapat? Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang umur mereka mengikut sabdaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kebanyakan umur umat itu baina 60 wa 70, antara 70 hingga 80 tahun. 70-80 tahun, kita tolak 15 tahun balik ataupun ini balik awal. Jangan sekarang semua benda cepat. Zaman sekarang semua benda cepat. Maklumlah zaman moden, dulu daripada sini nak pergi Kedah lambat, sekarang cepat, ada highway, tapi lambat juga bila jam. Sama kita mulia si Allah Subhanahu Wa Taala, tolak 15 tahun waktu balik, umur hanya 70 ingat berapa tolak 15? 55. Kalau umur dia 80, jadi 65. Ada orang yang lebih sikit pada 80, tapi jarang. Ada tapi jarang. Berapa tahun saya dah ibadat? Tahajud kita semua tahu. Bukan istiqamah pun tahajud. Kita semua tahulah, kerana ni kita tak perlu kita tijin. Kita ni mentarjim bagi diri kita tahu. Berapa sangat tahajud kita? Berapa sangat zikir kita? Tapi tuan-tuan mulia, Allah SWT elan Al-Quran, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Dua perkara Allah sebut dalam Quran, dalam ayat ini. Allah elan satu untuk para sahabat Ansar dan Muhajirin, dan begitu juga mereka yang ikut Ansar dan Muhajirin. Perkara yang pertama Allah kata radhiyallahu anhum wa radwan, Allah redha dengan mereka. Tidak ada kurnia yang lebih hebat daripada Allah ke atas hambanya. Mereka tidak, Allah kata aku redha dengan kau. Dalam syurga, ahli syurga dapat nikmat. Dapat nikmat tu, dapat nikmat ni. Dapat isteri. Bukan seorang, banyak-banyak pula tu. Lepas tu, pakai seksi-seksi pula tu. Yang ni kalau pakai seksi ni, bermakna untuk menaikkan semangat si laki ni. Itu dia, disuruh pakai seksi. Yang ni, dalam hadis Nabi SAW kata, dia pakai 70 kain sutera yang halus. Masih lagi nampak tulang dia, bukan kata kulit dia. Tulang pun nampak. Bunga lawa. Allah SWT, semua lemah Allah bagi. Tapi Allah kata ada satu lagi nikmat yang sangat besar yang belum aku bagi dekat kamu. Semua ahli syurga tercengang. Macam-macam makanan dah dapat, macam-macam minuman dah dapat, rumah daripada batu mutiara, batu permata di dunia ni Allah beli kecil ni berjuta-juta dah. Habak tu dunia. Aku beli lah halus tak ni. Halus kecil lah belian tu. Dalam syurga, di syurga bukan Allah bagi pada cucu belian. Nah, ambil rumah belian. Nah. Rumah pada belian dunia ni, mana ada orang buat rumah belian. Kalau orang buat rumah belian, saya rasa suruh dunia mati sebab dengar. Pakai sistem belian ya, itu pun halus. Tak nampak. Halus. Kecil ya. Allah SWT tahu manusia ni, dia anggap belian mahal. Allah bagi rumah kepada belian. خلق الله جنة عدن بيده لبنة من ذرة بيضاء من ياقوتة حمراء من زبرجدة خضراء. Allah SWT kata aku buat dengan tanganku jannatu adan, satu batu berwarna putih mutiara. Apalagi manusia kata yang cantik warna merah, satu lagi warna merah bubuh sebelah dia. Manusia kata warna hijau pun cantik, bubuh lagi sebelah dia warna hijau. Nah, ambil. Bukan bagi cincin, bagi cincin halus tak nampak apa. Rumah dia daripada belian Allah bagi. Dah dapat semua nikmat ni. Allah kata, wahai manusia, satu lagi benda aku tak bagi. Semua heran. Apa lagi Allah? Semua dah dapat. Nak cantik-cantik. Nak hidup mancung, hidup mancung. Semua orang nak hidup mancung. Nak rambut cantik, rambut Allah bagi. Nak kulit putih, kulit Allah bagi. Ha? Nak kekuatan, kekuatan Allah bagi. Nak kenaan, kenaan Allah bagi. Apa terlintah ya? Baru terlintah. Terlintah dalam hati. Tak luar lagi. Kau pun dah ada ke depan. Ah, baru terlintah dalam hati. Allah akan layan dia. Tapi masih lagi Allah kata, satu lagi benda aku tak bagi. Apa wahai Allah? Allah kata, kerabaanku. Tentang oleh Allah. Sebelum benda yang akhir sekali Allah akan bagi dalam syurga. Benda tu Allah bagi yang pertama sekali dekat sahabat Rasulullah Azman. Kenapa? Ibadat dekat. Kalau ibadat sekitar Bani Israel lama dah dapat. Kalau ibadat kaum Nabi Isa dah lama dah dapat. Kalau ibadat kaum Nabi Musa dah lama dah dapat. Sujud berinur, sujud ratusan tahun. Rukuk ratusan tahun. Dan mereka ni tak dapat gelaran radiyallahu anhu. Ah, mungkin dapat syurga. Mungkin Allah bagi nikmat apa-apa kat dunia. Tapi Rabbi Allah yang paling mahal, yang paling mahal, benda yang paling mahal. Allah SWT dalam Quran, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Rasul kata, kerajaan itu sedikit pun sayang besar daripada segala-galanya. Tapi Allah bagi kat sahabat dulu, benda yang mana menjadi paling mahal, yang mendapat akhir sekali dalam syurga, benda tu Allah bagi awal lagi. Dalam Quran ni kata, وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ. Kita sebut Allah sebut syurga. Allah sebut kepada sahabat رضي الله عنهم dahulu. Lepas tu Allah sebut syurga kepada sahabat. Kenapa tentu mula? Sebabnya sahabat Allah radhiyallahu anhu ajma'in telah bangun untuk usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pergi Cina, kubur mereka ada di Cina. Kubur mereka laung-laung bagi tahu. Kenapa tinggalkan Mekah Madinah yang dicintai? Cinta dekat Nabi, cinta dekat Mekah, cinta dekat Madinah, cinta berhampiran duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada benda yang lebih dikasihi dan disayangi oleh sahabat daripada Nabi SAW. Bunuh kami, kami sanggup. Jangan ada satu diri pun cucu Nabi kami. Cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Satu-satu hadis Nabi. Siapa yang mana langgar hadis Nabi. Walaupun anak sendiri berkata, aku tak akan cakap dengan kau selama-lamanya. Dan kau telah langgar satu sabdaan hadis Nabi SAW. Cinta yang sangat menggila-gila. Tidak ada titisan air wuduk Nabi yang jatuh ke bumi melainkan disambar oleh para sahabat. Tidak ada darah Nabi yang jatuh ke muka bumi melainkan diambil dan dimasak oleh para sahabat. cinta begitu cair dengan Nabi. Tinggalkan, tinggalkan Mekah, tinggalkan Jannatul Baqiyah, tinggalkan Jannatul Mu'alla, tinggalkan Mekah, tinggalkan Zamzam, semua tinggal. Itu apa? Litakuna kalimatullahi al-ulia, supaya agama Allah secara terus alam. Ini jazbah para sahabat. Ini jazbah para sahabat. Hati mereka tak ada kata nak meninggal di Jannatul Baqiyah. Kubur aku ada di Jannatul Baqiyah, tak ada. Jazbah mereka, semua mereka. Kami, hidup kami yang mati kami itu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nak syurga seperti mana Allah bagi dekat para sahabat. Siapa yang nak dia dapat dapat yang terhebat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang nak makam dia tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apa patut dia buat? Dia perlu bagi pengorbanan seperti mana yang telah diberi oleh sahabat dari Allah wa ajma'in. Allah akan bagi Jannatul Firdaus. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata syurga yang paling tinggi yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah Jannatul Firdaus. Syurga itu untuk siapa? Nabi kata a'addahallahu lil mujahidina fi sabilillah. Jannatul Firdaus Allah cipta untuk mereka yang bersusah payah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang korbankan nyawa dia. Dia bagi nyawa dia ni. Nyawa ni kalau mati di tempat biasa apa harga dia? Ulat keluar. Busuk halak. Tapi ni badan yang busuk ni. Luka ataupun mati atas nama Allah. Allah akan pelihara jasad dia sampai hari kiamat. Ha. Badan kita ni ada harga apa? Tak ada apa? Busuk halak lah. Apa pun tak ada, dalam dia ni kalau keluar Allah, semua tahu lah dalam, dalam ni keluar ni Allah semua lari ya usuk. Tapi tentu mulia si Allah Subhanahu Wa Taala, ni jasad yang yang kata busuk ni kalau jasad ni terkorban atas nama, atas tiket, atas tiket untuk membela agama Allah, atas tiket untuk membela agama Allah, Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara jasad ini sampai hari kiamat. Diharamkan tanah untuk sentuh, untuk sentuh jasad dia. Tanah diharamkan dan sentuh jasad dia. Kerana jasad ini telah terkorban terluka untuk meninggikan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk mulia Allah SWT, kelebihan umat ini. Keagungan, kelebihan, kesayangan tuan-tuan. Kita nak cari yang paling menghampirkan, menghampirkan kita kepada Allah. Kita nak dapat, kita nak dapat, kita nak dapat pendekatan dengan jemaah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan mulia Allah SWT, saya dan tuan-tuan perlu buat pengorbanan seperti mana pengorbanan yang telah dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesepian dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran, تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. الله tawarkan ke Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu nak, kamu, kami boleh bina istana untuk engkau. Nah, ambil istana. Sebelah istana itu ada sungai yang mengalir. Nabi sallallahu alaihi wasallam tolak untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan kepada umat untuk dapat pendekatan di sisi Allah. Saya dan tuan-tuan kena bermujahadah, bersusah payah. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, bertuahlah, bertuahlah, bertuahlah. Sesiapa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ambil nyawa, Allah Subhanahu Wa Taala guna diri dia, guna nyawa dia, guna harta dia untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, dia orang sangat bertuah, orang sangat-sangat bertuah. Sangat-sangat bertuah. Kerana agama, kerana untuk agama, belah kuda, taik kuda pun akan disimbang hari kiamat, akan diberi pahala. Kenapa kuda ni dia bawa ada niat? Lahatiran. Hadis Nabi SAW, Nabi kata, sesiapa yang mana belah kuda, yang mana tujuanan niat dia, sebab kuda ni untuk digunakan fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, taik kuda hari kiamat nanti akan disimbang, akan diberi pahala kepadanya. Kenapa tuan-tuan mulia? Dia dah sangkut paut dengan agama Allah Subhanahu Wataala. Dia menjadi sebab untuk tersebarnya agama Allah Subhanahu Wataala. Tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu Wataala ingat satu tugas, inilah satu usaha. Allah Subhanahu Wataala telah jadikan saya dan tuan-tuan bertanggungjawab. Sesiapa yang ambilnya, sesiapa yang mana korbankan segala keperluannya untuk usaha ini, sesiapa yang kesepikan segala keinginannya, segala keselesaannya, segala kesenangannya demi untuk buat atau untuk ambil usaha mulia ini, Allah Subhanahu Wa Taala di dunia lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan muliakannya. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi kejayaan kepada dia, kejayaan yang hakiki dan dalam syurga nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan dia Jannatul Firdaus. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia satu nikmat yang sangat-sangat berharga. Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia setiap hari boleh ziarah wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, ada manusia yang mana tahun sekali boleh lihat wajah Allah, melihat kepada kedudukan dia tahun sekali. Ada pula manusia yang mana sebulan sekali. Ada manusia yang mana seminggu sekali. Ada yang mana manusia sehari sekali. Ada yang manusia yang mana setiap hari, setiap kali dia boleh ziarah wajah Allah. Tidak ada benda yang secantik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Secantik-cantiknya, seindah-seindahnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang kenapa? Orang yang mana korbankan diri dia, orang mana ketepikan segala kesenangannya, orang yang mana utamakan usaha Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa harta dia, gadaikan harta dia, gadaikan nyawa dia, gadaikan masa dia semata-mata untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala, sampailah dia mati, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jasanya pun berharga di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cerita depan tuan-tuan, dan berkali-kali kita akan cerita. Tuan-tuan mulia Allah Subhanahu Wa Taala, Mala Umar Palampuri rahmatullahi alaihi kata, saya dengar cerita ni daripada Mala Umar Palampuri sendiri, dan juga saya pernah dengar cerita ni daripada Ustaz Syamwa Nazul Rahman. Saya sendiri dengar cerita ni, saya sendiri baca kisah ni dalam buku. Di Iraq, mungkin ratusan tahun yang dulu di Iraq. Sebelah dengan sungai Dajlah, terdapat beberapa kubur para sahabat. Raja yang waktu itu, yang kita panggil gubernur ke pemerintah yang waktu itu, dia mimpi. Di kalangan sahabat yang kubur mereka bersebelahan dengan sungai itu beritahu kat dia, Cepat selamatkan kuburkan. Bila dia mimpi tu, dia rasa ni setakat mimpi, sekadar mimpi je lah. Kali kedua mimpi lagi, sahabat tu kata cepat ubah kubur kami. Kubur tu bersebelahan dengan sungai, sungai dia makin hakis, jadi cepat selamatkan kubur kami. Kali kedua dia mimpi, dia rasa ni mimpi je lah, tak ada apa-apa hakikat, mimpi. Kali ketiga dia mimpi lagi, sahabat tu kata orang nak beritahu orang berkali-kali tak dengar lah. Ini bahasa kedah lah dengan sahabat tu kata. Lebih kurang. Sahabat tu kata cepat ubah kubur kami, cepat. Pemerintah ni dia kata kita nak ubah kubur ni, nak kuat kubur ni. Lepas ribuan tahun dah berlalu. Nak ubah. Dan waktu tu Mala Umar Palampuri rahmatullah dia kata waktu tu adalah musim haji. Bila dengar bahawa kubur sahabat nak dikorek dan jasad sahabat nak dipindah, semua orang kata waktu tu tunggu habis haji kami pun nak datang. Nak tengok, duk dengar orang yang mati syahid ni jasad dia tak jadi apa-apa. Bukan kata jasad dia, baju yang dia pakai pun Allah SWT kekal. Jangan bagi rosak baju tu. kita ni kalau pakai tingkapan ke, hidup dengan tingkapan dalam tu, lepas dia 3 bulan, tingkapan tu tak ada. Hilang. Pasal apa? Ada pencukai tingkapan. Pasal macam tu hilang lah. Pasal tu. Bila lepas musyah haji, semua orang datang. Saya tentang kisah ni, saya dengar daripada Ustaz Palampuri. Dan Ustaz Amir Manazir Rahman pun pernah bayan. Dan saya baca kisah ni sendiri, ditulis seorang mufti. Dia pergi Iraq, Mufti Taqi Usmani, seorang mufti Pakistan. Dia pergi Iraq, dan kisah ni dia dapat daripada sana. Bila semua orang lepas balik haji, semua orang datang. Orang nak tengok sahabat, diorang korek kubur, diorang gali kubur tu semula. Allahu Akbar, tengok mata ni masih macam orang hidup. Mata dia sikit pun tak berubah. Kenapa tentu mula Allah SWT berfirman, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwatun bal ahya'u walakin la tashurun. Yang kamu kata mereka ni mati, mereka ni hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tentang kalau mereka ni telah gadaikan nyawa mereka demi untuk tegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama Allah lah, sebetulnya Allah tu mulia. Agama Allah SWT mulia. Sesiapa yang ada sangkut paut, sesiapa yang ada sangkut paut, ada kaitan untuk menegakkan agama Allah SWT, Allah akan muliakan dia sebetulnya Allah. Muliakan agama Allah. Tentu-tentu mulia. Sekarang tentu perlu buat pengorbanan. Kita tak tunggu. Jangan kita tengok apa hasil. Hasil kita, kita bukan dipertanggungjawabkan atas hasil. Kita pergi, kita keluar satu negara, kita pergi satu negara, apa hasilnya, itu bukan tanggungjawab kita. Tanggungjawab kita, kita korbankan diri kita. Kita korbankan harta kita untuk agama Allah, sampai Allah redha dengan kita. Siapa sedia di kalangan tuan-tuan? Kamalan kata, 4 bulan. 4 bulan negara jauh, syabas tuan. Bangun tuan, bangun tuan. Masya Allah, 4 bulan. Dalam usaha dakwah, bagi nama dulu bangun, siapa? Sahabat bagi nama dulu untuk Badar. Lepas tu baru tanya Nabi, ya Rasulullah, boleh tak saya balik untuk ambil pedang? Sahabat tak kata, ya Rasulullah, tunggu persiapan dulu baru kita jalan. Tak. Ambil kami dulu, ya Rasulullah. Persiapan kemudian. Allahu Akbar. Allah akan hargai harta dia. Allah akan hargai nyawa dia. Allah akan hargai anak bini dia tinggal untuk agama Allah SWT. Allah tidak akan biar mereka ni papa dan kedana. Allah akan jaga mereka. Kita nak jaga, kita tak mampu. Peperangan Tabuk, sahabat bagi nama dulu. Lepas tu baru Nabi kata, kamu balik, persiapan tak cukup, balik-balik. Mereka balik dalam keadaan menangis, disebut oleh Allah dalam Quran. Itu Allah sebut. Padahal mereka tak pergi jihad kan? Mereka ni tak pergi jihad. Mereka tak pergi dengan Allah. Mereka disuruh pulang. Tak boleh pergi dengan Allah. Sebab persiapan tak cukup. Oleh kerana mereka ni dah ada keinginan, Allah sebut juga mereka ni Al-Quran, Allah redha dengan mereka. Tawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Wahai Muhammad, mereka berpaling daripada engkau balik ke rumah dalam keadaan air mata mengalir di pipi mereka kerana tidak ada benda untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa Malaysia, orang Malaysia Allah mudah. Untuk pergi seluruh dunia, kita kena ajar. Untuk pergi seluruh dunia, di mana-mana dunia ada tapak kaki kita untuk agama Allah. Bangun tuan, bangun tuan. Orang sekarang ni buat bisnes, kata barang saya kena pergi seluruh dunia. Kalau Pepsi, Pepsi seluruh dunia ada Pepsi. Kalau Pepsi, Pepsi seluruh dunia kena ada. Sekarang ni kita kena buat azam. Di mana dunia, di situ ada tapak kaki kita. Untuk agama Allah. Bangun tuan, bangun. Daripada rumah kita sampai di mana tapak kaki kita, di situ Allah akan bagi satu rumah daripada satu mutiara, bukan pecah-pecah. Macam benih lah tuan. Benih, selagi mana kita tak letak atas tanah, macam mana nak tumbuh? Benih kita simpan dalam almari. Beli mahal-mahal daripada luar negara. Benih, buah dia limau. Tapi buah dalam almari, bila nak tumbuh? Tentulah diri kita, Allah semua beri kemampuan. Allah bukan hanya beri kemampuan kepada Maulana Ilyas rahmatullahi alaihi seorang diri. Allah bukan hanya beri kemampuan kemampuan hanya kepada Maulana Yusuf rahmatullahi alaihi. Siap saya orang tuan-tuan. Allah SWT letak kemampuan kerana itu Allah SWT cipta saya dan tuan-tuan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kena letak diri kita, segala benih ni kena buang, benih itu perlu ditanam, perlu letak atas tanah boleh tumbuh. Saya dan tuan-tuan kita bawa usaha pergi pintu ke pintu jumpa manusia, Allah SWT akan ambil usaha daripada kita. Tuan-tuan, Masya Allah. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الحمد كله. اللهم لك الحمد حتى ولك الحمد ولك الحمد لله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. يا رحيم يا كريم يا عزيز يا غفار يا غفور، لك الأسماء الحسنى ندعوك بها يا الله، لك الأسماء الحسنى ندعوك بها يا الله، يا رحيم يا كريم يا عزيز. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم غيرك، أن تغفرنا ذنوبنا وأن تعفو عنا خطايانا وأن تغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من قول والعمل ونية. اللهم ارزقنا ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعملا متقبلا قلبا خاشعا ولسانا ذكرا وعلما نافعا ورزقا طيبا مطيبا حلالا وشفاء مثلا. اللهم ارحمنا من تحت المعاصي ولا تشقنا بمعاصي. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.